Mengapa tidak boleh menggambar makhluk hidup? Ya, karena disebutkan dalam hadis itu bisa menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Allah akan berfirman di hari kiamat, ya, siapa yang telah menantangku dengan menciptakan makhluk sepertiku, maka hari ini aku akan suruh mereka untuk memberikan ruh, dan ternyata mereka tidak mampu, lalu Allah meniupkan ruh ke makhluk buatan-buatan mereka patung itu, lalu menyiksa mereka di neraka. Jadi memang karena menyerupai makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu larangan dari Allah. Dan tidak semua larangan juga kita harus memprotesnya, atau mungkin tidak boleh diprotes memang. Kenapa Allah tetapkan sholat tahajud di malam hari, kenapa bukan di pagi hari saja? Kenapa sholat subuh dua rakaat bukan satu? Kenapa semua sholat nggak satu rakaat saja? Ya Allah mau begitu sebagai pencipta, ikutin aja. Sama dengan pimpinan perusahaan Anda, kenapa dikasih peraturan jam 7 keluar jam 5 ya? Kenapa nggak jam setengah jam saja kerja cukup? Ya dia mau begitu, dia pemilik perusahaan gitu kan. Ya Allah SWT pemilik kita, dia buat apa yang dia mau dan kita patuh dengan itu.